Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Wa huwa alladzi ansha'akum. Wa huwa ta'awwaiku alladzi dzat. Anasa akang mujudna sapa ladi to kang menciptakan sapa ladi kuming sira kabeh. Allah iku zat sing gawe kowe min nafsin, ay khalaqat sing gawe sapa wa kuming sira kabeh min nafsin saking jiwa utawa saking wong sing duwe nyawa wahidatin kang siji. Iya te nafsun iku adamu Nabi Adam. Fa mustaqarrun mongko utahe sebagian sira kabeh mustaqarrun iku wong sing tetep mingkum sange sira kabeh firrahime ing dalam rahim. Wa mustaudaun nan wong sing dititipno utawa materi sing dititipno. Mingkum sange sira kabeh fisulbi ing dalam sulbin ing dalam napa niku gegere wong lanang napa napa. Iga wekas. Mboten menawane iga wekas ora jelas. Pokoknya anut dibodohi Allah. Wa fi qiraatin lam siji qiraah niki Imam Suyuti njen awale nderek-nderek qiraah kasrah fa mustaqirru wa mustauda napa? Fa mustaqirru wa mustauda. Jadi dari awal Imam Suyuti nderek qiraah napa? Fa mustaqirru wa mustauda. Mulane beliau darani qiraah kita qiraah masyhurah wa fi qiraatin Fathil Qaf karena beliau maca famus takirun malahnya kiroah kita malah cara beliau wafikiroatin jadi nunjukno nak ini milih apa? Famus takirun malahnya wafikiroatin Fathil Qaf famus takirun katus kiroah kita maka nukoro dan tegesing kan tetap lakum ke desirokab jadi kamu itu diciptakan dari jiwa yang satu atau songko materi bernyawa yang satu. Qad fassalna teman-teman ngerti ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum yafqahuna kang faham sapa kaum mahami ma ing perkara yukalu kang den ucapno apa malahum kedhe kaum wa wa ta'awwa iku allazi tat anzala kang nurono sapa lati minas sama isang ing lain nurono ma aning ben fa akhrajna moko ngetokno sapa ingsun fihi tetep ing dalam dawuh fa akhrajna iltifatun ta pindah iltifat maknane mengo mengo menghindar anil ghaibati sanging domir ghaib mestine kan wa huwal ladzi anzala minas sama imaan kan anzala kan mufrad ghaib napa mestine kan fa akhraja bihi napa fa akhraja bihi merko alladzi anzala mestine akhraja tapi langsung diganti domir apa mutakallim dadi sangka domir ghaib dirubah jadi domir apa mutakallim iku jenenge iltifat fihi iltifatun anil ghaibah fihi ku tetap ing dalam dawa fa'akhrotna maksudnya jadi domir mutakalim iku iltifatun te iltifat iltifat utawa rubah adil huwibati sangin domir huwib aku ngetokno bihi klan ma'e bil ma'e dikisih klan banyu ingsun ngetokno nabah takuli se'in ing tanduran opoai yang butuh kang iso tukul opo se' yang butuh kang iso tukul opo se' yes. Fa akhrasna mongko dadi sebabe ngetono ingsun minhu saking ikilah nabat ni cara oleh maknane suyuti mergo minhu saking nabat ayin nabati tegese sangka tanduran aku ngetono sianing perkara sifate sek khodiron ingkang ijo gimana akhdara lan gumanane ingkang ijo nukhriju kang ngetono ingsun minhu saking al khodir iki oleh maknane Imam Suyuti min al khodiri saking barang sing wis ijo sing wis urip habban ing bebijian mutarokiban kang saling tersusun mutarokiban kang saling tersusun manane yarkabu ba'duhu ba'dun manane yarkabu numpai utawa menimpa apa ba'du sebagiannya hab ba'dun sebagian sing liya misalnya kasana bilil hintoh kaya dene urutan-urutan utawa nopo biji-bijiannya gandum atau jagung wanahfiyah dan sebadanya hintoh itu kan tersusun saling tersusun. Waminan nakhli lan iku setengah saking kurma. Muni maknani melok partai tunggal mawon derek memam Suyuti kana. Utai lafat wa minan akhli khobarun dadi khobar, khobar muqaddam manane. Wa ibtalu lan den jebatal milu saking wa minan akhli utai dawuh mintol iha. Wa minan nakhli lan iku saking kurma. Mintol iha tegese manggare kurma. Auma atau perkara yakhruju kang metu apa ma minha saking nakhl. Lawal mubtada uti mubtada iku kinwanun lafat kinwanun. Jadi Imam Suyuti nak manani wa minan nakhli lan iku setengah saking kurma kinwanu tay ono kinwan arojinu tegese pira-pira pelepah atau pira-pira napa manggar atau pelepah daniyatun kang saling parek qoribun tegese saling parek apa ba'duha sebagiane urjun sebagiane napa manggare mimbadin sanging sebagian sing liya niki cara oleh manani Imam Suyuti ngene dadi daniyah niku binisbat teng napa bahwa buah itu saling berdempetan wa akhrotna lan ngetono ingsun bihi klan mak jannatin ing pira-pira perkebunan basatin atekse pira-pira perkebunan min anabin saking pira-pira anggur wa zaitun lan ingsun ngetokno zaitun dadi min anabin mahale tetep mansub mergo dadi maf'ul napa beh, soal dene jar mergo ana min dadi cara bahasa Arab itu marartu bi zaidin wa amron wa angsal napa marartu bi zaidin wa amron misale akramtu bi zaidin wa amron dados fi'il sik muta'addi bi nafsih sik muta'addi bi kharfil jari niku maktufe tetep angsal napa nasab kados niki min anabin kan jar mergo ana min napa tapi mahale tetep nasab mergo maf'ul bih mlane maktufe napa wa zaituna napa wa zaitun lan ing buah zaitun war rumana lan buah ruman iki kuwi ana maknane niku apa jenenge delima mboten ora ora mustabihan hale saling serupa apa karena tadi saya berkali-kali ngomongnya tafsir itu tidak Quran ya tafsir itu tidak Quran Quran ya ben Quran tafsir ben apa tafsir jagane nek ana salah tafsir iku gak salah Quran dadi jadi wong kudu hormat ulama, tapi tetep wae ulama iku gak Quran. Jadi tafsir ya ben tafsir. Quran ya ben Quran. Jadi tapi kowe ora iso maknani Quran tanpa tafsir. Wis pancen bakat goblok. Tapi nek wong-wong sing kasuf iku ora usah tafsir malah iso ana tafsir malah goblok kok. Ngomong sing mukasyafa niku nek ora usah tafsir malah paham, nek ana tafsir malah goblok. Ya karena tadi tetep tafsir niku partai-partainan napa? Partai-partainan. Kula contohno ya tengene fikih. Kula kan paling saya seneng tuh nekuni tafsir fikih. Karena kalau tafsir liyane fikih itu gak jelas. Misale wa anzalna minas sama'i napa? Ma'an tahura. Jadi kena maknane kan mesti normale gini. Makna normal. Wa anzalna lan nurono ingsun, ingsun Allah minas sama'i saking langit. Sangka langit itu maknane apa jajal? Songko dhuwur apa songko bumi. Wong apa iku cerita minas sama iku sing mbok delok saiki apa fakta sing sak mestine. Nek sing mbok delok saiki muni minas sama ya udan apa? Nah, tapi nek mbok delok fakta masih banyu sing sumberan sumur iku asal usule. Asal usule kok langit. Berarti banyu sumur iku iso dilestilahno minas sama apa minal ardi. Nah, karena iso tuh, hanya dah tahu winter kondisi awak. Jadi ya, angel ngaji mulane, wong goblok ku pinter, ngerti nak angel gak melo-melo, no? Kewong nekuni barang angel, wong goblok wae. Berarti wong goblok itu pinter. Kau menghindari barang angel. Lah wong angel itu ya no goblok, wong barang angel kok diteku. Tapi kira no wong angel ya rusak tuh. Wong angel itu ya no biru nih. Barang angel kok. Jadi sih gue pangeran. Jadi gak makhluk goblok ya orang guna nih. Jadi ya saya tak beda. Ya. Maknane Quran itu anut fakta apa anut sing mbok delok. Nak anut sing fakta. Ya yes, pokoknya bumi tiga pangeran itu awalnya itu banyak gak ada banyu nih. Terus wal ardo ba'da dzaliha tahaha lagi akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi Allah gawe bumi iku materine samawi, materine sangko napa? Langit. Sehingga banyu sing kosumur lah iku ya iso disebut minasama wong asal usule kok langit. Tapi sing saiki minasama iku udan. Kowe kudu gelem maknane ngono. Mergo nek gak maknane ngono berarti ngene. Aku nurono sangka langit ku banyu sing nyucekno. Terus kowe dadi mufasir goblok muni ngene. Mulane banyu sumberan iku najis ora kok langit, ora saram. Tapi untungnya kira tau mikir ngono, lha untunge dadi kira tau mikir ngono. Wae wae wudu-wudu wae salat-salat kira tau mikir. Makanya kan jadi perdebatannya ulama, jika lafaz Quran itu hitungannya itu yang dilihat sekarang apa fakta yang terjadi. Kalau yang dilihat sekarang minas sama itu ya hujan, apa? Hujan. Dia melihat fakta ya meskipun yang dalam kandungan bumi itu kabeh asal-usule minas sama, karena tanaman yang kita nikmati sekarang ya kabeh minas sama. Lan istilah pangeran wa fis sama irizqukum bama tu'adun. Jadi rezekimu wis diislano pangeran wa fis sama. Rezekimu kabeh ning langit. Mergo otoritas bumi iku anut remote utawa keputusan sing teng langit. Jadi misale cara kowe mukasafa tak balene cara kowe mukasafa. Senajan ora ngarah. Umpama kowe iku mukasafa. Syaraté wali mau loro tok. Alim utawa fakir sabar kuwi sabar angel kabeh. Sabar kuwi angel. Di utang tonggo yo isin diamuk bojo iku isin. Padahal nek isin ra dadi wali, syaraté wali iku kudu ra dadi isin. Maksudé kuwi ya rido nek kanca kodar iku. Rido. Larat yo ra isin goblok yo. Ora isin kok rido wek pengenane. Iku iso dadi wali. Utawa alim, tapi angel mana ada apa alfiyah bareng. Umpama ke muka syafah, aku ngerti tenan bahwa sekedar pohon pelem, aku ya ada malaikate. Kok ada apa wae kok ada malaikate? Berarti semua yang ada di bumi ini sebetulnya samawi, apa? Samawi. Mulane bumi itu tersiksa ketika dinggo maksiat, mergo dekne iku ngerasa desainnya itu desain samawi. Karena sama nak mau hadis-hadis ketika Nabi dengan muka syafahnya, saya ulang lagi, ketika Nabi dengan apa muka syafahnya nak ngendikan, tidak ada benda apapun kecuali dijaga oleh malaikat. Jadi lahu muakibat, semua itu ada malaikat muakibat mana nabo? Jogo. Kabeh ku yahfazunahu nabo. Min amrillah. Dasar ape bebas? Ya misalnya buatan Quran, ya pokoknya kabeh ku sama nabo. Sama. Jadi tidak ada pohon sing apa daunnya jatuh kecuali ditulis nih Mahfud. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yafisin illa fi kitabim mubin. Nah, pertanyaannya kitabim mubin ning ndi? Langit kan. Jadi kabeh dikendalikan langit. Lah ning bumi iku pantes-pantes. Iku nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau nganggo ilmu astronomi malah ketara beneri Quran. Kowe kok darane bumi ning isor iki. Jajal misalnya ke delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan yo. Kadang kene posisine ning dhuwur. Napa? Ning dhuwur. Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing isor di sing dhuwur. Ya, tapi berhubung wong kabeh goblok darane bumi ning isor kan penak wis. Dadi ki ngisor kono dhuwur. Yo wis. Iku baru kayak goblok urip ku gak ribet. Kenapa? Orang apa? Ribet. Nah, goblok sing elek ku goblok sangka pangeran. Nah, goblok ngene iku ora apa-apa. Ora ro astronomi, ora wan cara ora takokane mungkar nakir, paham ya? Nah, goblok sing elek tenan ku gak makrifat Tuhan, apa? Ora ngerti pangeran iku goblok tenan. Iku sing wajib dikritik. Nah, goblok ora ro carane golek dhuwit, ora ro matematika, ora ro astronomi iku wis goblok biasa iku. Maksudnya ya goblok yang barokah lah, gak ribet, urip iku gak? Urip iku gak apa? Gak ribet. Kalau itu sering sinau kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi. Maka, ya itu tadi cara beliau itu, sebagian ayat Quran ku itu buat tafsirkan apa yang anda lihat. Karena itu sing barokah. Kira ra cocok lah itu sing barokah. Senajan itu ku keliru. Keliru tapi barokah. Mulanya kalau nak rawung goblok ku seneng. Pipi yang barokah ini, gak ribet. Urip ku mboten apa? Beri iso ngopi rokok sewenang. Negara diutang akeh bareng sira mikir. Nah, wong pinter malah mikir, wah ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, sono menteri yo ora cocok, wah ini bahaya ini karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir, nah goblok kan, Kak? Wah, sono wong ana krungu kabar nak umlarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Kowe nak kok goblok kowe nak. Ana kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren disahkan. Terus ujug-ujug ngrasa sarjana ngono. Dadi penak pokoke. Dadi wong goblok kok penak. Tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok. Ben barokah urip gak ribet. Misale ngene, kowe nak muni iku srengenge opo? Gak kowe nak muni, srengenge kawetan jenengmu. Tola atis samsu, srengenge terbit utawa muncul. Nak srengenge wis surup kowe muni opo? Goro batis samsu, srengenge surup. Sakjane iku omongan salah. Tapi barokah iku sing gampang, opo? Sakjane ya ora, kowe nak ngomong cara falak berarti ngene. Ingkolabat lanal ardu wanahnu tahtaha hatta lanaros samsa fasoro lailan. Jadi bumi aku lagi ini ngisor mulanya raro serengenge. Nah itu jenenge bengi. Ayo muter tau lah, keribet ntar. Tapi aku sing bener, ribet ngeri aku sing bener. Jadi bengi aku ibaratun aku posisi ini ngisor mulanya raro serengenge, aku jenenge bumi. Lah nak srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar yahrub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi, kok iso ketutupan piye? Kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut iki iso bayangno. Nek wong sapi kok ketutupan semut. Lah saiki srengenge mbek bumi gedhe ndi? Gedhe srengenge. Tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi iku padha karo muni sapi. Tapi ilmu ngene kuwi keruweten. Wis melok goblok ya. Wis ngandel. Wis ngandel aku wis. Lah srengenge kuwi kan akbaru wa akwaru minal ardi marrotin. Sangat lebih besar berlipat. Dadi iku dawuh Imam Razi. Dadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ingqolabat lanal ardu fasirna tahtaha. Fanakul hadihi lailun jeneng kok wis ngono to. Ayo ora barbar. Misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup?" Iki ngene jonge. Posisi mbok ku ning ngisor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu ndarani bapake stres. Oh, bapake stres ya. Takoki ngono kok ribet tenan. Kerwet. Mengenai pangeran itu pinter. Nah pangeran itu orang kepingin Quran itu yo ngajak goblok yo orang kepingin. Orang difahami orang goblok yo orang kepingin. Lagu bela gue Quran apa? Yo orang kepingin ngaku selera goblok. Yo orang kepingin orang goblok gue gak faham. Mengenai orang goblok jadi turuti. Orang pinter jadi. Turuti. Mengenai terus ngaku istilah ngeper. Ngeper gue mengenai wataros samsa ida tola ataza baru angkafi. Wataro laningali siro. Coro pandangan mata. Gue serengenge begini. Allah dari awal ngendikan wataro coro pandangan mata, maksudnya ora pandangan hakikat. Kok gue ini coro pandangan mata, gue ini kene iku ngaji. Hakikate ya hiburan iki. Bayang ngene kuwi, iku coro pandangan mata, wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Hakikate ya hiburan. Mulai dhisik ora ana perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Terus pirang tahun ngaji ini? 2005. Terus pirang tahun? Bro? 15. Bocah mondok pitung tahun sudah alim. Ya karena hiburan. Ya serana perkembangan. Ya segini gini. Ya tapi pangeran ngeke ganjaran kan fadli Allah. Orang-orang berdasar amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran itu aku mulan aku kadang pangeran umum merah pangeran sering tak tangis. Aku kadang sakit. Sebelum pangeran Al-Ghaniyul Mutlak. Tapi banyak istilah pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nabu haruslah. Wong itu kan nulungi pangeran. Ada tentu pangeran ora butuh apa? Itu. Mereka yang sakit tenan. Jajal orang sakit. Kudu milih bahasa sing awam iku paham. Tapi orang nutup hakikat. Mulan ngendikan wa taros samsa ida tola'at. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnain, hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Wajada itu dua fa'il, berarti kalau maknanya kena maknanya kudu ngene. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajada mongko metuki sapa Dzulqurnain ha ing sames dipethuki taghrub. dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya, karena fa'inna haqiqata syamsi la takhrub, karena hakikat matahari dah tidak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoribah, sengenge surup. Nah, orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya hak sengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup, harus dijawab gitu. Ada yang muni surup gusti, goblok berarti apa? Tapi aku ya usah engkek ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ana faile wajada. Mongko metuki sabdul Quran ha ing sa mesti petuki taghrubu ingkang surup wa syams. Fi ainin ing dalam mata air khamiatin kang kehitam-hitam. Engko masalah terbit yo ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah utawa tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikatnya itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper dinisbatno ne wong iku. Dadi koyo aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi misalnya lho sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebok pangan tahap. Aku nek takoki Gus makanan iku enak, cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel lho, Mbak, kerupuk. Paham? Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat, Mak. Wong lesu. Nah. Paham ya? Tapi nek enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kalau aku misalnya nyangoni munib, iki lho munib dhuwit 20.000. Akeh lho, wadah. Nah, berarti katai bin nisbat lihadal fakir kok. Tapi aku ora oleh muni dhuwit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrub wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangi sih. Sakene pangeran ya cara iso ada sakene ya pangeran al-ghanil mutlak. Mergo kudu gawe redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah wong goblok kuwi lho. Wong kok pintere ngono. Penak uripe. Pokoknya ada hutan yang pikir nandur kalau nak panen alhamdulillah nak orang yang ngeremeng pokoknya ada kiai ngaji ya ngaji paham alhamdulillah orang ya ya gak paham diterangnya biar paham jadi aku pengiran jadi pengiran itu sakit apian jadi umpomo tenan gimana sakit umpama al-ghaniyul mutlak karena tadi mlane kudu wong iku kudu nemu fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya ya pancen ya ganggu pikiran tapi ya pancen ngono. Lah saiki bahasa Quran ku hakikat apa nuruti wong? Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Ya, misalnya tak wedhi iki misale aku duwe pedang, pedang iki landhep. Aku nak muni piye? Cara bahasa Arab, as-sayfu qati'. Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa ora? Ya hakikat sifate, tapi ora perlu ning kenyataan. Ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja, kan enggak kan bedangnya kalah. Tapi tetap sifat dasar iki kotek. Misalnya al-ma'u murawwir, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu menyegarkan. Nah, tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak. Orang diabetes, orang yang mangan ae ora tau iso wae. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoknya sifatnya Quran itu al-hadi menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum kaya wong kafir. Jadi kira usah takok, lu Quran jarine hadin kok kena wong kafir ora hadin. Ya mau sifatnya hadi Quran itu hakikat, sifatnya wong iku kosat kulubuhum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ya, peso iki landep. Terus bogong ngiris apa besi ini. Ya sifatnya tetap untuk sifatnya landep. Mau panjang itu hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya. Pokoknya yang gerbeso dengan definisi seperti itu jenenge landep. Ojo pepeh bareng buat jajal apa? Besi itu, wah boleh gak landep. Bukti ini apa? Aku ngiris besi rakan nek. Uang mesti darahnya kayak gue sarap. Karena radu nih apa? Kias seperti itu radu. Ya tuh kali wong jare Islam rahmatan lil alamin. Aku ora tau rahmate kere terus iku radone ngono. Ya sudah seperti itu. Ya, tak warai ya. Jadi Quran itu nak ngendikan seperti itu. Mulane bumi itu banyu bumi kondio minas sama. Ya, tapi saiki mulane kitab takrib darani mana zala minas sama aw naba'a minal arti. Tapi Quran ra tahu bakas sing naba'a minal arti. Mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat nak kabeh iku minas sama. Iki disebut akhroja minha ma'aha wa mar'aha, tapi tetap sause antum asaddu khalqan amis sama'u banaha rufa'a samkaha fasawaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhalaki wal ardo ba'da dalika dahaha. Jadi Allah gawe bumi ku kok dukhanu sama. Lah dukhanu sama iku ana unsur dari awal wis dukhanu sama. Wis dadilah bumi. Terus akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dong ya, mengani ngaji pun paham. Nah contohnya di Quran yo, mengani yang angel tenan ngaji Quran. Mengani sesuatu itu binazor lil mukhotob apa hakikat. Yo Allah nak ngendikan tu yes moni. Mutakalim mukhotob yo dirgani kalau mau wataro samsa ida tola. Jadi wataro laningali siro, weningali asamsa yang sering ini. Ida tolaat nalikane meletek apa sams. Tapi meletek srengenge iku berdasar taro, mergo mbok delok. Aja mbok takono hakikatul amri, nah hakikatul amri yo srengenge ora tau tolaat, ora tau gorobat. Jajal kena belajar falak. Karena yo ora ana tolaat, ora ana gorobat, muter dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing ning orbitnya masing. Yo ora ana tolaat, ora ana gorobat. Mulane kok ora ana ngendikan nak gorobat tolaat iku taro, cara sing mbok delok. Kowe tau ngalim ngono, mesti ora tau yakin. Semaan untuk sanggup wes saya pidato dalil wes amit amit tenang so. Tapi kau jarak nak buat salah nu banyak secara ni seneng Islam semua komel lagi doko nu Yusben. Iku ya barokah, mana iku ya apa? Pertama kagus sing tu barokah. Ya jadi nak ono lafad semua lafad Quran, semua lafad Quran itu seperti itu. Karena sering ada kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu gak perlu aro aita, gak perlu taro. Faham, malah ini ngomongnya Jalalain sering ada lafad dikomentari Jalalain bin nazar ilal mukhotobin, melihat pengetahuan yang ada di mukhotob. Ora berdasar hakikatul amri. Kaya mau kadang melane Quran itu tak titeni angger lafat-lafat astronomi mesti ana kata taro atau wajada mergo dinisbatno ning wong. Napa dinisbatno ning mukhatab utawa ning wong iki. Melane hatta idza falaho matli asamsi wajada rujute wajada ning Dzulqarnain. Umpama nunjuk hakikat tak hatta idza falaho matli asamsi fa idza hiya taliah atau fa idza hiya ghoribah atau tatlu. Padahal itu enggak terjadi. Oh, mikir ngono bareng. Ya, tapi ben pinter, ben rambut. Ben mau lho ben ono gunane ngaji piro? Mulai 2000 piro? 5. 6 tahun. Wong mondok ning Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim ya. Mun oh dari awal nyerani niat pinter, golek barokah. Barokah kan ra ketok. Dadi ya sembuh kok. Soalnya anggap aja ngaji tarkul mungkar kok. Main pas ngaji berarti gak dugem gak. Si gue sampe. Anggap aja tarkul mungkar toh. Wa tarkul mungkar wajib. Berarti ngaji. Wajib. Lah nek wajib iku sing lakoni diganjar. Ya ngono ae paham ra paham. Mustabihan hale serupa. Serupa lah Imam Suyuti milih mustabihan waropo huma. Sing mirip-mirip itu godhonge halun wa hirum mutasabbin lan ora serupa apa samaruhuma buahe ikilah setan remen. Maksud itu ono-ono ae. Dadi buah-buah niku godhonge mirip-mirip tapi buahe dhewe-dhewe. Tapi sing muni warakuhuma mbek samaruhuma iku Imam Suyuti ya keben. Jane sawe nek cara mufasir saiki malah gampang. Podo jambune godhonge podo. Iku sitok jambu Bangkok mbek Jawa iku rasane beda. Cara wong saiki lho, cara wong saiki mesti nafsiri iku. Lah iya, persis kabeh. Tapi rasane beda, kan jenisnya jambu. Godhonge ya padha. Rasane beda. Kok rai Jawa kan raine beda-beda. Rasane padha ora rasa Jawa. Tep rasane rasa apa? Jawa. Jawa. Ya wale bae kula baleni. Pokoke nak tafsir iku tetep dawuh mufassir. Ora dawuh Allah. Mulane umpama ana salah. Ya umpama ana napa? Salah. Iku ya dawuh mufassir. Kalau neliti ini lama sekali, mulai zaman boleh lama sekali. Mulai dari ulama-ulama itu mufassir itu bantu kita, tapi tetap tidak makili maknanya Quran. Karena Quran itu terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap itu bantu, sangat apa? Sangat. Ya us, piye kene itu menuso. Napa kene itu napa menuso? Ya tetap sak top-topnya menuso itu barang hadis. Sing dianalisis Quran kalam apa? Qadim. Jadi awalnya itu suara sambung. Leung barang qadim kok dianalisis barang hadis. Pemenang mufasir saiki. Mufasir saiki sampai kuliah menoyor untuk pacaran sidik-sidik. Bawai wesel nyentak wong tua sidik-sidik. Terus jadi mufasir mukasafah hubiye. Pemenang sing garape itu berdasar keinginan jadi doktor. Akhirnya terus ngerti ngambil kuliah amin kok kontroh hubiye. Oleh roh itu ganti mesti ngaji nganti 2005 wera roh kemudian ngkono mau terima golek gelar apa? Malah ngkono nasir malaka yang dikwe berobo ayo jajal malaka apa maliga ini bingung yang melaku apa yang liku iki babi nasoro apa doroba wewe sak penggawean kemudian budaya isolasi mejarot itu piro babi masjid piro terus yang mulhak piro kan ada masjid ada mulhak ah lambaran kan kalau ini termasuk mufasir keren rohan yes mereka untuk mau naik pangeran jenis mesti pilih gue rawalah iri murah dipilih kok iri karena tadi kalau ini macam kok iso pangeran itu nak ngedikan kotor banget sedang dialek dengan tadi taro yang kamu lihat. Jadi kayak tadi bahasa sego sambel segani kualitasnya tidak bagus sambelnya tidak bagus serondok mampu terus tak takok nemu enak deh cuma sih enak mesti ada tak Gus Afif Gus sego ini enak cari mudip enak aku tuh muni ngono cari mudip enak aku rawleh muni oh iya enak berarti aku nyifati hakikat paham ya nak muni cari mudip kan nisbi relatif corong fikir enak paham ya ya aku jenenge apa nisbi nah serengenge terbit tenggelam iku nisbi. Mulane awal yang ngendikan wa taro. Sing mbok delok ngono. Dadi kira perlu to. Lah saiki wong-wong ahli sains wah yang dikatakan Quran itu salah. Ternyata matahari enggak ada terbit, enggak ada. Iku ya goblok meneh malah. Wong pikiran ngendikan wa taro yang kamu li. Apa ora ngendikan hakikat. Ngono kok ora iso le dul-dul. Dia pengiran tak angin kondang. Yang ngono nampu gue simak terus kon paham ibu. Kau mikir toh gue ngentek apa? Energi. Terus buk kibut. Wah terus sampai itu ada orang kafe datang di rumah kita matang di atas bang FIFA seperti mana? Dari kamu nanya itu ucuk-ucuk minal jin nanti. Ya, tapi ya apa di bang rasimaan ya apa simak. Tapi tetap ke jom yakin ini ngitmai Quran tidak hanya dengan cara itu. Semaan yo penting go siar sing mikir yo penting. Tapi yo coba campur aduk sing tukang mikir bukan semaan yo kacau. Sing tukang semaan bukan mikir tambah kacau. tambah bahaya, bahaya kacau. Ya wis pangeran bagi-bagi yo. Bagi rezeki beda-beda bagi derajat. Sing repot menah digodukun. Wah sabar. Repot menah. Tapi tak ditanya, pangeran yang menghentikan sesuatu yang hakikat kok harus menerangkan sing dipahami wong ditambahi wataro aro aita paham apa? Ono to kerani ngali ngene kok mesti wong delok sesuai sing dilihat tapi nak hakikat awal langsung ngentikan buktinya ayat kursi nanti kulan akhir-akhir sekundang dengan ayat kursi ayat kursi satu-satunya ayat sing Allah gak mau menisbatkan sama makhluknya mergo kabeh hakikat. Jadi Allah langsung ngendikan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kayak ngerti Allah itu sapa? Ora ana pangeran kecuali wal hayyul qayyum. Enggak dinisbatno sapa-sapa. Mergo iku hakikat. Jadi siji tambah siji loro-loro tambah loro papat itu hakikat. Cek wong keliru, cek bener pokoknya ya ngono iku jenenge. Mulane ayat kursi tak din. ayat kok gak dinisbatno ning sapa-sapa. Mergo hakikat. Tapi nak barang nisbi Allah mesti nisbatno wa inna lakabiratun illa alal khosiin. Salat iku berat. Wabot salat. Kok kowe nglakoni salat mung ora kecelok kiai kok ya aras-arasan. Tapi Allah ngendikan iku nisbat. Nisbat. Salat iku berat kecuali illa alal khosiin, kecuali sing khusyuk. Nyatane beda-beda. Nabi nganggep salat qurratul ain. Aku ayem kuwi nak salat. Kok Nabi wong saleh buang hiburan iku salat. Kowe fasik banget, salat iku problem. Nah, berarti satu salat punya dua sifat. Kanggo Nabi qurratul ain, kanggo kowe problem. Lah mulane dinisbatno. Dadi tak titeni Quran, anggere dinisbatno ya nisbat. Paham? Wis ngono pangeran. Tapi nak koyo ayat kursi gak nisbat-nisbatan. Langsung Allahu la ora kok fa'lamu wis ora pokoke Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu siratu wala nawm. Ora kok wong ngedikan kowe kudu ngene ya ngerti ya wis gak penting wis pokoke kowe ngerti ra ngerti wis tetep ngono Allah iku al hayyul qayyum. Kowe iman ra iman ya tetep ngono. Wis ngono wis pokoke al hayyul qayyum. Kowe tau paham ngono. Ya detik ini paham ya. Gunane ngaji mulai dari pira kan. Dari pira. Ya pintere saiki ya. Mulane awak ngendikan ayat kursi langsung diambil min kunuzil ars. Songko aras. Maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Nggih tau mikir ora tau. Lah aku iso lah ora kok kitab karena wis ngono iku otomatis. Ngruwang wis makome iku wis lalah. Aku sinau kitab iku mau gue perbandingan, tapi nak paham-paham ngono iku wis makome. Jane swayahe napa. Lah wis ngaji wae gayane pinter punya sing apa mana sih mulai lah sih, sih ngaji gaya ni dogo sawi go, apa mana sih ngapa? Mulai. Ya, jadi eling-eling ya, onok nisbat onok. Jadi nak nisbat ya wataros samsa. Sering ingin buat delok ingin, ebin nisbat neng deloan, ora bin nisbat neng hakikat. Kudu kowe kudu mikir. Yaitu bali Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal balad. Mungkin ana negara lain tidak kod. Mergo nisbate beda-beda. Mulane ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya, mergo napa? Kod. Lah iku nisbine kan beda. Beda. Paham ya, jadi ora iso terus hakikat. Oh, nak Nabi sedekah nganggo kurma, wong Indonesia sunah rasul kurma, nak sedekah ya men nganggo kurma. Bingung fakir miskine. Kayak kurma pengen untu melinu tapi. Bodo-bodo ora mangan beras, mangan apa? Kurma. Dalile sunah apa? Rasul. Bocah ora tau ngaji. Ngaji masalikul illat sekali-kali ngaji usul apa? Fekih masalikul illah ya, usul fekih tak sembulat mana ngaji ngaji wong alim sing usul fekih jalan waras ya jalan sing ikhlase yo jalan ngaji kok nggo suwan-suwanan kiai nggo suwan-suwanan ngaji yo ngaji aneh-aneh. Yo ana Mas wong sowan kiai karoan kene ngaji jare. Kok aku sowan ngene Gus Bakbar ngaji piye gar? Wong ngajine ora teko malah pas sowan. Iku ajaran sesat. Yo ngaji mbek sowan penting iki. Penting ngaji, ora ana ning hadis wong sowan kiai sahal tarikon ilal jannah ora ana. Sing ana iku mansalah katorikon yaltamisu fi ilma. Dadi nek golek kiai golek ilmu iku swarga. Nak sowanan sing utang kowe kok. Lapor aku. Sing ape pegatan kuwe kok lapor. Wong bojo judes iku walesem. Wong kowe ora tau seneng tenan iku jodoh takdir. Maksudnya ke pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi. Lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah. Wong pangeran yo ora goblok. Kowe mesti wae dihukum ora tau apa? Mawaddah. Ngono kok ora ero. Kok diterangno. Eh jajal, bojo sing mbok rabi iku alternatif terakhir apa cinta sejati? Ayo jawab. Rotor-rotor takdir. Takdir pilihan. Yo ora mungkin to, Mansurku cinta sejati ora mungkin. Wong kuwi wis mentok kok. Terus kiai kok duko mawada. Yo ora iso le terus. Wis pokoke urip wis apik wis kok. Bojo ngono iku wis tedire ora minggat wis. Wis koyo bayang nopo mawada. Serono. Iya soe sabar wae. Anan. Jadi kalau aku pengen ya, kalau nu fanatik, fanatik beda wina. Sing jamin swarga, ketemu wong alim, yal tami sufihi ilma. Niku sing dijamin kanjeng Nabi swarga. Nah, suan-suanan gue lagi sih seneng disuan. Aja aku sih jelas. Ngaji yo ngaji yo. Lah kecuali wong sepuh jenenge rasuan kan, bahasane nilii, napa? Lho iya, lho kula sering lho ditili Mbah Nafis, Mbah Jamil, keluarga Sedogiri. Pernah sepuh iku abuh wong bahasa Indonesia niku nilii. Tapi nak kowe iku. Tapi padha-padha sowan watuk ngaji, karwan hadise jelas apa? Yaltami sufil. Ya jatuh rantuk-untuk, pokok yaltami. Wong nabi ku apian, ora ana nabi ngendikan sing kowe iku entuk ilmu. Wah, repot entuk barang repot. Golek-golek apa? Golek-golek. Golek ora kudu entuk, pokoke apa? Kadang-kadang. Kadang entuk, kadang ora. Utawa misalnya aku nyebar ilmu satu paling kecekel ya loro botol. Sape kok? Sape. Sing wong jenenge golek-golek ya tamis iku. Golek-golek. Kadang entuk, kadang. Wong ilmu jare ulama dhisik al ilmu saidun. Ilmu koyo hewan buruan sing kesit. Lah wong kowe iku tekem lambat kok ora kesit. Wes angel. Gasange angel. Akhirnya satu-satunya jalan ilmu iku kesit ditebak. Tebak pas kecekel wis mati. Cerepet. Ya dadi tak baleni meleh. Dadi nek ana wong sing anti Quran jare karena Quran itu ndak sesuai sain iku keliru. Karena Quran ketika enggak sesuai sain iku tetep dinisbatno wa taro. Paham ya? Nggo jagani mergo sain ndak seperti itu. Buktine nek ketika nyata sesuai sain Allah ngendikan. Rungokno tenan iki bukti takarku mbek Allah. Kula ora kepen sampean percaya. Percaya pangeran sugeng sing nyuwargakno aku ora kuwi. Ora jelas iki. Dia terus Habul Hasan Asyadili kan wansur ilma Allah li saddika kawah wahdar antan syuro ilma kali saddika kanas. Kena nyebar ilmu sing penting dibenero pangeran. Jadi transaksiku mbek pangeran ra mbek makhluk-makhluk gaib ini. Tapi pangeran. Jadi sekali mulang iku transaksiku mbek pangeran. Jadi golek ilmu mulang li saddika kawah apa? Allah nak ngendikan astronomi Mas, itu di Quran. Yang hakikat itu enggak ada watara. Misalnya asyamsu wal qamaru bi khusban, ora ono watara. Aku guys srengenge mbek rembulan bi khusban ben dadi hitung-hitungan. Sak donya roh kabeh tau nang gergak samsiah. Qamaria jelas Allah ngendikane ora kamu melihat. Yang kamu lihat sebenarnya ndak langsung asyamsu wal qamaru bi khusban. Pak roh aku mbek kowe ora usah kecangkeman. Jadi mergo iku hakikat nak samsiah iku dadi taun, qamaria dadi jadi maknanya tidak usah wataro, kamu melihat mereka nak coro kowe nuruti kamu, kowe harus sering ya tapi ya harus sering ini, panas Gus pernah repot ke malah tapi hakikatnya sering ini, dia asyam sute sering ini walko marulan rembulan itu behus banin, dadekno itu langsung gak usah wataro taronan karena itu hakikat Allah sebagai pangeran, ngedikano awak ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum langsung alhamdulillahi rabbil ora wataro aro aita Allah ndak. Ustaz titene lho ngaku sing sinau luwes suwe kok kowe kecangkeman. Jal keng lawan aku nar kualat. Ora tin mau fakir wis sesen diminati neraka yakin. Fakir aja enteng. Ya diminati apa? Neraka. Jadi Allah sekali ngedikan hakikat mesti gak ada taro-taro langsung asyamsu wal qamaru bi husban. Jadi asyamsu te srengenge wal qamaru lan rembulan bi husban dadi hitungan. Mergo wong iku mok roe taun nak ra samsiah. Qamar iku ora usah watara-watara. Hakikate puji ku Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi nak iya kan nak butuh mulai dinisbatno. Ya sing nak butuh ana wong sing ora nak butuh. Wis dinisbatno ning manusa, wong ana sing nak butuh ana sing ora. Nak butuh rak dinisbatno ning wong iku. Hakikate ya pancen ana sing nak butuh ana sing ora nak. Tapi nak alhamdulillah. Cek nak butuh cek ora nak butuh tetep alhamdulillah. Oke nak ngalim nganti ngono ora usah terusno ngajimu. Khataman saiki. Yakin khataman saiki. Lho nek iya iya ayo khataman tapi. Nak es cokono tak khatami saiki ya. Lha iku nek ngono wis ngaji ora usah go jalan ora usah go sowi. Wis yamsi binuri mirabitu itu nure wis. Wis puas ora usah wa jalalan. Sowi langsung wis. Ketemu padha nure. Wah keren. Pak ceritane wali-wali dhisik lho. Imam tamakin tahajud ana nure terus mbah-mbah sapa padha nure terus ketemu. Dadi rapate pendak wektu apa? Tahajud. Nek sing ora ana nure ora disak rapat. Nah kan asma kom ngono ngajine ora usah kitab, ketemu padha pahame. Wah ya keren yo. Tapi kata emo hal. Jadi angger barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbatno. Tapi nek sing hakikat Allah gak nisbatno. Mulane asyamsu wal qamaru dinisban. Pancen nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun Samsiah sing kemudian dikenal Masehiyah, sing wal qamar dadi taun apa? Qamariyah sing wong nyebut iku Hijriyah. Tapi hakikate kan Samsiah. Qamariyah kok langsung ngendikan tanpa nisbat. Apa langsung asyamsu wal qamar. Tapi nek ngendikan salat nisbat. Ya salat jelas Mas wa inna hala kabiratun ila alal khosiin. Kowe salat yo muga ra kiai. Yo yo abet. Ono adzan. Waduh. Apa meneh nek bar maghrib mangan ujug-ujug adzan. Waduh, sadar. Ngene ku nang kiai Mas. Iku cara diviral kok isini-sini wong. Wong kiai guru adzan kok. Aduh. Kelakuan kok ngono iki. Padakno nabi, nabi wanger banyak problem kan namanya nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem sampai Aisyah iku cara Jawa risi lha anger mlebu metu iku jek Bilal kok gak rene-rene anger Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arifna ya Bilal arifna arif ngekeki istirahat sira nak ing kita ya Bilal iya ya lal Bilal aku gak istirahat dadi nabi nganggep salat iku istirahat yo umate doniro paling sendiri ya putu-putune mek ulama iku mulane wa qurratu aini tapi nak salat kanggo kowe laga birotun problem apa wa innaha barang sing berat itu jelas kanggo kowe ora kanggo aku ora kanggo wong saleh-saleh terus pangeran ngintikan illa alal khosin kan nunjukno ana nisbat salatnya satu yang satu nganggep kabiroh yang satu nganggep qurratul mergo pancen wonge beda-beda lha iku jenenge nisbat nak salate yo sitok roh ge ya ngono iku jeneng ngaji. Nek iso ngono tak khatam saiki. Nek buta nyewe sapi tak sembelan saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki kok berdua khatam. Khataman ta ora? Lah iya iya. Wes suwi lho ngaji iki. Namanya khataman, tapi makomnya sing ngono napa? Mulane kabeh ayat-ayate pangeran iku kabeh ra ono nisbat. Apa nak muji awake langsung alhamdulillahi rabbil alamin langsung kuwate. Mulane walillahil asmaul husna ora usah nisbat sik. Lagi fatubia, mengko ke di kepentingan. Iku pangeran wis mulai dhisik go jeluk manusa. Aku iku kowe ndonga ora ndonga, asline aku wis di asmaul husna. Tapi kowe lho muni mujib e perkara kowe butuh ndonga iku manusa di go jeluk pangeran. Iya, darane aku mujib e mergo ke di kepentingan. Ajane Allah tetep walillahil asmaul husna wis tite. Cek ke fatu cek ora? Fatu. Mana Allah nek duka hukum nisbat itu dibuang. Kowe ora roh dukane pangeran. Mulku baro kae ora paham. Apa nek duka hukum nisbat itu dibuang yaiku ning gone akhir surat Isra kul aminu bihi aw la tu'minu. Iki sifatku sing hakikat. Cuk iki percaya cek ora? Percaya. Mung kowe ora penting. Apane ngono. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji, Allah tetap lahul asmaul husna cek ge percaya. Dadi wong nak maca Quran kono iku nangis. Lha pancen hukum hakikat kan gak iso diganggu hukum nisbat. Mulane kul aminu bi aw la tu'min. Mergo al hakikat la tataghayyar hakikat gak akan rubah. Lah saiki masalahe wong-wong memahami Quran ora ngene iki, mulan dadi kuwajo. Cara Quran matahari itu terbit, sing muni matahari terbit cara Quran iku sapa? Wataro apa? Yang kamu lihat. Manani taro kok ora ora. Roa ya ro yo berhubung kue digenti tak taro nak jauh warai sorop nak tiga ilam kurup ilati ilam ya alam taro nah, masa balik diwarai ngomong akan pidato berarti atau mikir sorop mawas kan arai so sini sini uang kasut dua kasut Kayu Tuhan ini lagi rakereng, lagi rezeki nak kayu. Ida asmar, ongzur apa apa? Wah, kasut terlalu mudah. Kasut je mudah. Sepuro ya sepuro. Mau fikir gue lawar apa? Aku dewe bangun tak eling-eling. Sajane fakir uga haram. Semari haram uring-uringane. Jadi punya fakir itu dah haram. Semari haram itu kan terus sumbu pendek. Gampang apa? Uring-uring. Ada sekali fakir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan ya angel. Bojo ora duwe misalnya pengaji rada sangu anak rewel. Bojo protes kok gak uring-uring. Sabaram sepiro kan? Mencoba bangun nuno. Fakir uga haram. Semari haram bu. Uring-uringane. Ngajar aku kayak ikut dumapan, finca uring-uringan. Yo kan terus nyaman. Pak Ulon kan nyaman, terus nyaman akalnya, nyaman imannya, nyaman kah? Bebas soan rasuannya serak kepikiran, gak penting. Sama Allah wa billah, ngaji nuruti perintah Allah. Kok ketika aku izlaning kamar, nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusia suwe-suwe kemarin hati atas. Tapi rak kumpul manusia salah nabi kumatku hak ulang. Ya wes akhirnya ya kumpul pas mulang ae. Pas jagongan kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethu wes. Mesti hadu nafsi apa hadu agama kira-kira. Rai-rai ngene iki lho. Ah kira-kira. Engko ora roh potongane. Ya dadi eling-eling ya pokoke anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat. Nah iku hakikatun mustamirroh. Dadi hakikat sing berkelanjutan. Ayo Allah ketika ngendikan matahari fungsinya apa ya? Asyamsu wal qamaru bihusba. Tapi nak wong yo beda-beda dinisbatno. Kayak salat iku apa? Salat itu la kabiratun problem illa alal khasi'i. Nah khasi'i ini sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dangak-dangak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran tanpa serobakas rodoa aja kan yo isin. Aku ketemu pangeran tanpa wi ana nambek wong wedo kan yo isin. Wah, kene nganggep surat itu segala-galane. Ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, iku ana kira surat sopan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abah Habib Syekh. Memang dari awal nganggep salat segala-galane. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan. Mbah Zubair ape kabudut itu tersiksa. Terus nyuwun santrine jenenge Pak Zenirin njuk jupukno hikam. Dadi dijupuk malaikat Israel ape mau sikam. Dadi gak nyaman. Usahane karena berusaha saking senenge ilmu ape kabudut gak nyaman gak ape sinau. Dadi enteni Israel ape sinau hikam. Mbah Zubair. Kowe ora mah buka catatan utang. Oh, ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngono iku Yesus warga. Tetep gak mentolo pangeran ngopo neraka. Dadi mulane nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Lain darani khosin bi alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbi, orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kabeh ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan dzun tapi apa? Keyakinan. Ya, dadi ya sudah. Tapi salat kagu kowe ya jajal kiai-kiai rekam. Wah isini sini wong. Bar maghrib terus lagi dahar. Terus krungu adzan. Rasa-rasa. Aduh. Lha kok sale direkam Pak santrian do mlayu. Guayane tegas jebule padha wae. Ayo gayane coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzununa annahum la. Iku nabi nek anggap salat ngono. Aku cek duwe apa? Saya itu pengagum sholat, meskipun kalau jarang imam itu, kalau itu pengagum sholat, kalau nggak ada kitab khusus sholat kuat. Iku nabi nak apa sholat kan? Ketika Bilal notok dalam ya, dulu itu kan masyur ya, jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalamnya nabi, tok tok tok as sholat ya Rasulullah. Iku nabi itu sowan, arihna ya Bilal arihna, dari kata aroh hayuri khuirohatan arih kulaturi apa ngekei istirahat siro ya Bilal. Yo yo cung aku ke istirahat, tapi sholat itu sowan. Itu sekali keluar dari dalam ka'annahu lam ya'rifna wa la na'rifu. Nabi ramah-ramah wong tapi nek sampe maca salat tuh tak kok ora paham. Kok gak kenal. Ka'annahu lam ya'rifna saking usule Nabi. Sehingga sahabat itu Nabi yang ngerti salat ora ono wanita kok karena tadi sudah saking iseke ning pangeran itu masyhur ka'annahu lam ya'rifna. Ya wis sing ditiru Sayyid Ali Zainal Abidin nang bar wudu khusya ala bar wudu kesemper bar wudu kenging nopo. Kue roh aku pemadep sop. Kue kan terlak kayak barokoan. Diusap-usap nari apa sih? Iku lah nak Jumatan ya. Diusap. Nama siapa? Ini bolongan masjid teman. Kita di koma. Bareng takbir beli ejam. Takbir beli ejam betul lagi. Yang ngono ya kok urem ya Allah. Jajal iku salate sah ta ora. Wes. Jawabane muga-muga sah. Aja mbok jawab sah muga-muga. Wong nabi ku saking hormate pangeran dhewe nabi umpama aku ora wedi beratno umatku normale siwakan tak wajibno. Wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kaatan, iki ketemu pangeran bar rokokan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Delu ejek metu. Tapi ya Allah, ya Allah. Amit, amit, amit. Ngene kuwi yo ngajine jalalah. Kadang yo gone apa sawi Mas. Amit, amit. Ung duru angen-angeno sira kabeh ya mukhatabin nggih wong sing dikhita nggih tapi nadzara tibarin kelawan angen-angen penengahan peningalan sing mbok angen angen ila samarihi maring buah iki bi fathita kira iki to apa ung duru ila samari bi fathita wal mim sebagian kira ah wa bidhammihi ma berarti ila sumuri napa sumuri dadi fathita wal mim ila samari terus bidhammihi ma berarti ila sumuri bahwa tithamaru jamu samrotin kasajarotin sajar jadi jamak ya kadang aneh sajarotin mufrod nak sajar jamak berarti samara mufrod nak samar jamak wakosabatin khusyuk apa? Wakosabatin khusyuk jadi nak diwoco ila sumuri partainya berarti khusabah khusyuk nak diwoco samari berarti sajarotin sajar ida asmarona alikane buah apa iki awalama tingsi kawitane berkor yap tukang bertelok apa iki kaifah huwa jadi delok buah nak lagi buah iku piye delok kabeh nunjukno ayate Allah Subhanahu wa taala. Wa ilayan ilan delok nalikane mateng nathi tegese mateng iki ida adroka kaifa yaudu. Nak mateng piye bentuke? Balik ning piye? Maksude bentuke iku balik piye kan bentuk ketika nom mbek tuwa iku be gitu. Lah kabeh iku sangka wit yang sama. Lah tapi kok iso nak nom iku kecut nak wis tuwa iku manis. Lah kok iso padahal materinya sama yang dihisap ya sama. Wite ya sama. Lah iku kabeh nunjukno ayate pengira. Ojo kok mikir wah kolomku pas wae woy sayang regane pas jatuh berarti gak wali ya rego jatuh ra jatuh tetep buah iku ayate pangeran blok goblok paham ya lah yo kena daftar dadi wali ojo kok wah kolomku pas wae sayang regane pas jatuh berarti gak wali nek wali iku cek rego jatuh ra jatuh anane buah iku wis ayate pangeran kok ungduru ila samari ida asmaro wayanai. Paham ya, jadi mulut-ramulut kiai ku kudu seneng mergo mulang umat cek mulangi untuk cek orang itu, itu wali tapi nak beda no mulang itu, beran itu ya rapati ya terus no dewi ya ngono kok dibakas dari itu ya dibakas, orang ilmu kok dibakas jadi kayak nanti tanduran ini kudu ada sisi wali ini mau panen rapanen kejadian iku kabeh iku ayate pangeran. Dadi umduru ila samarihi idza asmar wayan iku inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Tapi kaya nak nganggo kapitalistik buah akelah kowe ngenes mergo regane jatuh. Iku mental kapitalistik apa mental wong mukmin? Mental kapitalistik. Nah niku mareni ben ulam go jalalen iku sumbut. Akhlak ngene iku lho, kelakuan ngene iku mareni. Nah contoh aku ya roh kira bakal mari tapi tetap tak eling no, tak eling no kemarin. Yo pokoknya kelakuan gue niku. Inna fi dzalikum satam niku tetap ing dalam mengkono-mengkono kabeh lah ayat ini tini dadi ayat dalalatin niki sih dadi biro-biro petunjuk. Ana sing maca dilalatin sami ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa kiri lan tangi sangka kubur. Lah iya uwit iku di biji itu kan ditanam neng tanah, napa biji itu ditanam, justru baru kayak ditanam malah jadi tumbuh. Lah saya kira mau menuso itu ditanam neng tanah, tapi justru itu soben tumbuh bangkit lah lagi. Anggap aja tiap ono biji tumbuh, anggap aja Allah kuasa numbono biji setelah ditanam di tanah. Berarti Allah ya kuasa membangkitkan manusia dari kubur. Lah jameknya apa gus? Jameknya tadi ketika biji tumbuh itu ya tidak ada ikhtiar manusia sama sekali. Semua itu sentuhan kudroe Allah Subhanahu. Podo ketika kita mati jadi wong meneh kabeh faktor sentuhan kudroe Allah Taala. Wong kare ngakoni wae ora griya. Wong ayate wis begitu banyak. Tapi gara-gara utekem lho pas nandur biji kepengen duwe-duwe. Panen kepengen itu tuh tekem wis kapitalis. Kudune kaya iku ora wong Indonesia, wong Amerika nu. Mestine kabeh iku dadi bukti iman, wong bukti sak donya, biji sak donya mbek pangeran ditumbuhno kabeh. Berarti kudrat Allah iku gak terbatas. Biji ning Indonesia urip, ning Eropa urip, ning Papua urip. Berarti kudrat Allah taala bener-bener gak terbatas. Padha jumlahe manusa yang banyak itu gak ganggu kudrat Allah iso tangi men. Lha iku wali, nek sutekem ngene iku wali. Serasa wiridan iku ngono iku wali. Iku malah wiridan terus mener, terus muga setiap roh apa ae ning pangeran. Justru wiridan nunggu itu terbatas paling sak jam baru aku kesel mangan. Dibeli provokator biasa. Ya jadi kau nak ropo aye mau coba inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalikum satam ning dalam kono-kono kabeh ayat denik dene dadi ayat dalalatin tegese dadi pira-pira bukti ala kudrat Allah ing atase kudrat wa taala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa ghairi lan liyane bas dadi kabeh Allah iku mampu wong zaman biji ditanam ya urip bareng urip dadi gedhe budi dadi biji meneh iku kan kabeh kudrat Allah saiki manusa ya ngono wis dadi lemah dadi apa tetep dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Likomen maring kaum yuk minun akang iman sopo kaum khusus dan tertentokno sopo kaumun sing yuk minun didikri kelan sebut. Kenapa menjadi ayat hanya bagi mereka sing iman? Karena li anahum korona saktamne kaumun sing yuk minun iku al muntafiuna atau li anahum korona saktamne apa kauman sing yuk minun iku al muntafiuna sing ala manfaat kabeh biha kelawan ikilah ayat fil imani ing dalam iman. Nah mestine sing ora iti baru bihila fil kafir rungokno ayat iki jari Imam Suyuti ya. Normale nek wong mukmin kabeh iku dianggep ayate pangeran. Angger gak nganggep iku ayat ya berarti kafirin. Tapi aku ora perlu ngafir-ngafir wong. Pokoke jelas Imam Suyuti ngendikan piye? Normale ngene iku la ayatil liqaumi yu'minun bi khilafil kafirin. Dadi angger sing ra itibar berarti mentale. Tapi ora usah dadi kafir ya, mok rondok ya apa? Khusus den tertentono sapa kaum yu'minun bi dzikra kasebut li andam kron sak temne sing yu'minun. Iku al-muntafi'una sing ala manfaat kabeh biya kelawan ayat fil iman ing dalam iman bi khilafil kafirin kelan berbedane wong kafir mung wa cari kadurin inna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina banatin bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun Bati'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu walam takun lahu sahika wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Waja'alu lillah waja'alu lan gawe sapa wong akeh lillahi maring Allah Utai lafat awoy maf'ulun jadi maf'ul sa'anin sing kedua. Gawe syuraka'a ing piro-piro wong sing dianggap mitra, dianggap bersekutu bek pengiran. Jadi umpami buatan Quran berarti napa? Waja'alu syuraka'a napa? Lillah. Jadi syuraka'a maf'ul apa? Awal gitu napa? Syuraka malah justru maf'ul apa? Kula maknani nggih, kula wale nggih, ben kersane gampang. Dadi waja'alu lan gawe sapa wong akeh, gawe syuraka'a ing pira-pira syarik, pira-pira napa? Sekutonan digawe lillahi maring Allah. Terus diwale maf'ul awale digurekno, maf'ul sanine di awal. Wa yubdalu lan digawe badal minhu saing dawu syuraka apa al-jinna lafat al-jinna. Sing didadekno suraka iku sapa al-jinna tegese kelompok sing keceluk jin. Awas kena maknane jin. Wong sing keceluk jin, keceluk iku ya bisa dinisbatno gampangane. Haitsu atauhum. Sekirane padha nurut sapa ngakeh hum ing para suraka fi ibadatil awsan ing dalam nyembah berhala. Toh wa khalaqhum hale wis gawe sapa wa qad khalaqa. Hale teman-teman gawe sapa wa hum ing para suraka. Fakih famu kau halik kau boyakunu naono sopo syuroka dengan kondisi nyatane diciptano Allah. Fakih fayakunu na syuroka ahiku piro-piro mitrane Allah. Wahorokulan podong gawe-gawe sopo ngakeh kita fivik lan takfif. Kira ai kita u horoku. Maksudnya takfif u tanpa tasdid. Wa tasdidi lan tasdid berarti apa? Wahoroku nama? Wahoroku. Ai ikhtalaku tesi gawe-gawe sopo ngakeh. Ikhtalaku. Tegese gawe-gawe sapa ngake lagu maring Allah, Allah digaweno banina ing pira-pira anak lanang, wabanate lan pira-pira anak wedok oleh gawe kabeh iku biwirine kelan tanpa pengetahuan sing bener. Hai suqalus kirane ngucap sapa ngake Uzair bin Allah, utawi Uzair ku ibnu Allah wal malaikah banatullah. Niku mun titik. Subhanahu maha suci Allah tanzian kelan bersena lagu maring Allah wa taala lan titik luhur sapa Allah. Amma sange apa wa yasifuna kang yifati sapa ngake ing ma bi annalahu. Misale mereka mengatakan bi annalahu waladan. Saat temen iki tetep kegungane Allah waladan ana anak. Wa ta Allah badi samawati sing awiti gawe langit bumi. Budi uhuma terus engkang gawe samawatan arat min ghairi misalin. Kelan tanpa percontohan sabako kang wis dhisik apa misal. Anna yakunu lahu waladun anna halika yapa eke fayakunu. Hale kaya apa ana iku lahu kediyawa sapa waladun anak toh walam takun hale ora ana iku lahu kediyawa sapa sahibatun bojo zaujatun tegese bojo wa khalaqalan gawe sapa apa kula saeng saben-saben perkara puae min saknihi kang wis tengah saking khase sek utawa tingkae sek ayu khlaqo ento digawe apa sek bahwa hale uta apa kuli sek niku alimun dat sing pirsa. Lalikum tadzat sing badi usamawati wal ardi ku Allahu Allah rabbukum yaiku pangeran sira kabeh. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud. Ora ana hadzat sing wujud hakikat iku maujud. Nek umume kiai zaman kita cilik supaya ora ana pangeran kang wajib disembah. Jane makna iku rada salah tapi gampangane. Ya mesti salah ya sakjane tapi barokah. Salah iku nek sing ngomong ikhlas iku timbang bener engke-engkean sirah barokah. Lah kok ora salah piye? Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti ana pangeran sing sunat. Jadi macam perkara makna itu itu perkara. Tapi wes piye umumnya wong ngono wes. Wong sing ngomong ya ora niat ngono. Lha iku sing ngomong ra aku Imam Sanusi. Jadi makna niku sakjane salah. Jadi kan mulai dhisik kan makna iku pancen terjemahan saka la ma'budah bi haqqin illallah. Ora ono sing disembah secara benar kecuali Allah. Ki Jawa maknane hak iku wajib. Jadi rada klirune ngono mestine nek maknane ora ana pangeran kang hak disembah, ora kok kang wajib. Tapi kaya engkek-engkek pinter-pinterane ora. Maksudnya makna iku rada rapati bener, tapi baru kaya ikhlas ya. Ya bener ae. Lah wong pikirane ya ora macam-macam. Jadi kadang salah iku barokah. Wong pancen sing ngomong wong ikhlas-ikhlas, tapi tetap ana salah. Biasanya wong ikhlas kan gak pati pinter. Mangan aku kuatir kira pinter mergo saking ikhlase. Ya logikane kan ora ana pangeran kang wajib disembah. Berarti piye? Ya ana tapi rapati. Rapati wajib. Wae repot nanti maksudmu. Mulane nak terjemah ning kutab kitab ulama buda bihake. Tapi aku yo ora kok iso nyelonong dadi wajib iku piye tek arepe iku bihake. Bihake sing nyelonongno sapa pertama sing ya, padahal arepe iku jelas bihake. Mun ki Jawa iku kadang slonang slonong. Tapi wis barokah, penting ku barokah, sak penting bener. Kaya ana wong wiridan jagayu ya gayum ikhlas mandi. Sing fase ya hayu oleh mereka ya oyum gak mandi mereka engke apa sing cara zaman iki sapa ya kayumu ya disekku ya ya kayuku ya kayumu mandi mereka ikhlas jadi disek ana wali Mesir ono dhisik wali Mesir iku ketunane ra bener, kelabinan ra bener. Iku nak ndonga iku Mesir iku iso miring. Sing serbanane ra mesti iso ngono. Mergo ikhlas. Karena serbanane iku penampilan. Yo ora gejol kowe ya tak wae mesti. Ya bukti nak penampilan ngene. Pas pidato serbanan bareng pas tahajud kok malah ora. Padahal ning kitab-kitab sing kesunatan iku pas salat. Iku ketara iku penampilan. Mesti nak fair kan. Wong pas pidato kuminyaan, pas sholat malah orang minyaan. Ini kelakuannya sopoh. Nanti ngukur ikhlas itu gampang. Nanti itu lo. Ya, maksudnya orang gue jelang balik dia. Mari. Khusus. Lagu yang ngonone bodoh. Man kula nu sinau seneng. Jadi kula teng arepe jenengan ya seneng aji. Kula pas dhewean wek pangeran ya seneng aji. Malah luwe seneng nak pas dhewean. Sampai nangis loh, sinau nak pas dhewean nangis. Lha tenan umpama pangeran ta pangeran tak sakene. Ya ora sakene umpama ora pangeran, cuma pangeran kan ghaniyun hamid. Wes pangeran disalahpahami. Mana ger pangeran dilapuri nabi ku ya awake dhewe nggo contoh pangeran ku unik. Nabi Musa ku muang lepol mek jenenge kaume. Ora sing kafir, karuan kafir sing men wong wong iman nak mangkel. Kok kowe seneng aku mangkel. Anane ku ganggu. Wong senenge mangkel, mana sing mangkel lo, sing senenge mangkel. Bagaimana sih rasanya? Yes, mawan-mawan ni pakai turu dong waji. Diri wangi aku mulai jubler apa? Mangkel lo. Misalnya sari wangi mulai ini terus paham kan jeneng no mas? Wah, wae kau lula kan jam ini ku. Jadi kan diri wangi kayak ini mulai kan sumbut tu. Terus apa misalnya? Terus paham misalnya aku jenis sumbo ternyata apa jupule bareng wajib kenangane ku dikonco kenalan anyar dadi ora roh takbir anyar tapi untuk konco anyar ngono sing maklaran macam-macam tapi aku pe protes piye ngrohmati apa wis ngene iku ana sing payune rabi yo mergo ngaji ngene iki macam-macam akeh ana sing untuk konco mergawe yo kok ngaji ya sepen kok orang pangeran rahmati ra oleh dibatesi. Dadi aku yo mau batesi wong pen. Mbok sesuk ana sing tok wayuhan bareng. Ora ora sanu takdir. Lah aku nak dhewean wek pangeran malah sering nangis. Mergo pangeran iku saking mulai aku ketemu umpama ra pangeran, iku njen sakit tenan. Tapi wong pangeran ora perlu bahasa ini. Tapi bahasa iku sah. Napa bahasa iku sah. Sah. Mergo pangeran wis sering istilah ana awake ya falamma asafunan taqamna. Dadi aku iku delok Firaun susah dari pangeran. Kok aku iku pangeran tenan kok disaingi pangeran abal-abal. Iku lagi istilah ana pangeran ya asafuna apa? Jadi dadi asafu gawe susah sapa Firaun sak balane asafu susah. Susah aku, bagi pangeran ditanding. Kayak aku mencari ahli tafsir tak sinoni tenan. Terus bisa disaingi ahli tafsir kok terjemah kayak mangkel. Gue deng iku ya iku wong Islam, ora gedeng iku. Mangkel to wong Islam disuguhi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmati jembar iso wae. Lho kula nu hormat lho, kula mbek kelompok Islam misalnya nyun saya, kula mbek Wahabi juga hormat karena banyak yang sama. Lah nak pas aku mangkel ya pas sing dimangkel lo, misale kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nak ngono ya kudu nglawan, tapi ning bab itu saja, di bab yang lain ya kita hormat. Misale mereka menghormati sahabat, sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nak pas babi kene wiridan tenan diarani bid'ah, diarani kabeh kudu nglawan, tapi bab iku wae ya apa? Lha kan baca jazau sayatin ya sayatu misuha. Pas kowe digoblokno ya males. Goblokno tapi yo hiburan ae rasa tok ati. Tapi nek pas cocok ya muni cocok. Kayak desain Masjid Madinah kan kula cocok tenan. Semua dalam hal ini Wahabi bagus tuh. Kan ditulisi nama-nama sahabat. Akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan Syiah kan kita menghormati semua semua sahabat. Tapi ning bab wasilah mereka beda dengan kita. Lah napa pas dipiso yo oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe. Wajaza usayatin. Iku jelas ning ngene tafsir-tafsir nek dipiso janjuk yo oleh malas janjuk asal pas lho kan. Misale ke diarani bocah kok tikus ra oleh malas kowe celeng ra oleh. Kudu pas. Ya. Kudu apa? Padha. Padha. Raimu elek ya kudu balese raimu elek. Ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susuk jenenge apa? Susuk. Susuk kudu pas. Mulane aku seneng bisa iki sampean niku. Perkarane mbok wales sing kualat kowe. Aku mparek pangeran dilawan. Untung aku ora tau nganggo hak gua, gak aku tuntas. Pangeran itu dilapuri Nabi Musa. Jangan wong seneng ku mangkel. Jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing. Tapi niate ra mangkel, gak repot kowe. Niate ora mangkel. Kaya wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo yo mangkel. Nabi ku piye cerita kiamat ora ana tanggal. Yo masuk akal. Lah sahabat itu ya sampean wedi kiamat. Tapi wong Arabi takok ya Rasulullah, jenengan cerita kiamat ora ana tanggal. Lalu mata saat kiamat iku kata pas khutbah. Nabi ku wis mangkel orang nabi wong apik. Nabi ku aja bayangno karo atimu. Nek atimu kan ojo elek tenan. Maksudnya nabi sing jelas iku enggak jawab, Mas. Enggak jawab ya tetap khutbah. Terus sahabat ku debat. Oh, nabi gak midanget, mulane tidak ngeris. Ana sahabat sing analis kariha. Memang nabi gak suka, makanya gak ngeris. Baleni nah cara wong desa. Mata sah sampai 3 kali. Akhirnya nabi gelem-geleman jawab. Nabi jawabnya ya ma'a tatalah. Lah kaya ada takok kapan? Lah persiapan apa po? Lo soal persiapan aku sholat biasa, malu lucu kan? Ma'a tatulah kabiro sholatin wala kada wa kada. Saya tidak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa, zakat biasa, puasa biasa. Walakin ini buka modalku ya seneng jenengan. Tapi jawab almaru ma'aman ahabba. Ya wis ki digiring mbek wong sing mbok seneng. Oh iku sahabat sak masjid sing muangkel dadi seneng. Iku ya barokah wong kliru. Iya dadi pangeran saking pintere. Wong gawe kliru e barokah ku pangeran. Kaya petani iku digawe goblok. Mungko pinter ra gelem nandur pari. Nek nandur pari ora ana ketahanan. Eh gunane apa menteri pertanian nek ora ana wong nandur pari? Tetep sing mari akeh beras iku akeh sing nandur. Ya tapi misalnya do pinter kan mau mung pinter kok nandur pari. Pinter ya dasinan nita itu kan ngono. Terus wes akhirnya Nabi Musa umat ya Rasulullah saya ini beri ijazah. Mengira ada kejel ijazah gak Nabi Musa itu kan. Kayak ijazah Gusti kayak itu ngoseng wong ora iso ngeleng-eleng kulo. Jadi wong iku terus gak salah paham be aku. Jadi ugun Nabi Musa wis nabi ku mate sering salah. Jawabi pangeran lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika? Tak apa lah Fatu. Yo ngaku sing pangeran sing salah paham akeh. Aku iku pangeran sing salah paham aku akeh. Akeh, ana sing darane aku duwe anak, ana sing darane aku duwe bojo, ana sing darane aku duwe suruh. Kamu aku pangerane salah paham akeh. Apa meneh ku wis. Gak sakit iki. Dadi hadza syai'un lam asna'hu li nafsi. Lho pangeran aku yang bungkam dibungkam kabeh Mas wong sirik-sirik. Yeah. Tapi yeah. Dibaro bae pangeran. Yo aku sing pangerane wong salah paham menawa trimo kowe. Lah akhire kok Nabi Musa nek ditakoki Gus Safi takoki Mas, aku sing nabi wong salah paham. Apa menawa trimo kabeh to? Apa menawa mau trimo urun brewok wae. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae kowe wong salah. Nah kita mau kiai desa. Jadi pangeran ya, melane pangeran sering ngendikan subhanahu wa taala amma yasifun. Lah dimangkeli ora pati kenek. Wong niate nyifati ku ya seneng. Piye gitu. merepoti wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku yo seneng. Tapi ora roh dur repot. Mbok gedingi niate. Seneng. Tapi ora roh dur. Ya wong kiai alim mulang kitab kok sowan malah ngenteni pas gakmu. Piye jajal. Mestine awake seneng wong alim seneng elmune, berarti sowan iku pas pas ngaji malah ngendari. Ngaji. Ya insyaallah amet sampe tenan. Wis ngono urusan pribadi. Ayo bocah kok insyaallah ya amet. Eh jajal saiki ngomong idolane wong alim mergo apane? Elmune. Mestine sowan yo pas ngaji. Wong pas gelar ilmu pas iku. Tapi malah ngeteni, oh sowan saiki jek ngaji lho. Ah wis ana iki. Aneh to ora bisa. Mbok gedingi, seneng mbok gedingi. Mbok dukung kelakuan kok ngono. Lha iku Nabi Musa matur mbek pangeran, Gusti kula nu keijazah sing wong recep ora salah paham mbek. Jawabe pangeran, "Saya aku sing pangeran." Salah paham. Kok dirmo kowe? Akhire Nabi Musa nggih pun Gusti, sama-sama wis pun. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi junior, meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umat, ya sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi menyebut, lakot udhiya Musa bi aksaro min hadha fasobaro. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Jadi kemarin Musa itu yang struktur Nabi itu anak buah gue, itu nak dilarani umatnya sabar. Mena aku ketua, cara Nabi. Nah, lakot udhiya Musa bi akbaro min hadha fasobaro. Nabi Musa ora mangkel jajal. Nabi Musa kan ya pangeran iki wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa iku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israel adus iku doblet. Lho kok iku ora gelem adus bareng digosipno iku ader iku alate iku gak pati normal. Kok gak mangkel iki jajal. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigma iku kudu udah repot. Eh jajal, misalnya kita tidak bisa pilih ambil ya. Apa terus buat foto, buat share. Misalnya kita di Nabi Musa. Ayo ya, ya Nabi Bani Israel nak terus kemana neng kali, neng montok lah neng kali. Bukan neng lirik, pokoknya. Nabi Musa jenenge nabi kan yo mau buka aurat di depan. Terus digosip no, mayaktali Musa ma anak, mayaktasilu Musa ma anak illa anahu adar. Ya rata maknane adar iku. Bocah cangkem bedhe. Tapi Musa iku ora gelem adus mek kita mergo apa? Adar. Apa mau jarimu? Wis sawene-wene mu. Mangkel. Lha ora mangkel piye? Karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu utuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA sampe. Mangkel gak gue, jajal cara gue dikonok nang mangkel. Wong darah darah normal kan mangkel. Mau meluruskan harus kasful, aurat buka aurat, gak mungkin lagi. Nah tapi pangeran tetap pangeran, pangeran udah coro Musa Raduso, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lada tanya podoti deh, ya Musa Raduso tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tahu adus neng apa? Neng kali, tapi ya DWA, no? Lah akhirnya apa mas? Kalambine ku kelentir. Nabi Musa gak sadar bedak. Ngliwati bani. Lho, jebule normal. Iku pangeran. Dadi pangeran cek pinter ya. Dadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver masih. Ayo nara pengenan Raisa. Tapi Nabi Muhammad kekasih orang perlu ngalami nganti ngono iku orang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya, Pak? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaum Ibrahim laqad udhiya Musa fi akbaro min hadza fasabara. Jadi lapor mulane aja geman men sering sowan kiai iki lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang mah kiai ora duwe utang. Tapi waktu duduk. Piye itu mbok lapor ya apa guys? Pemenak gege cilik ngene iki bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Problem. Wis terus apa lapor apa guys? Pemenak nak kiai ini wis sepuh dilapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ana sing nakal malah repot menak. Sing gege cilik-cilik ngene kok kowe-kowe. Ane kula suwun, wong alim ku barokah. Barokah wong alim mergo elmune. Mestine nek sowan wong alim pas mulan, ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional nek wong alim, kaya jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Sowan dokter ya pendak praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus sowan ning alun-alun pas liburan terus piye? Wah, liburan dokter, ya gunane apa? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek, mergo ngobat. Kok gunane kowe lara terus wani dokter pas dokter wisata. Sementing wis sowan entuk apa jajal. Dadi aku ngene iki sakke kowe, tak warai ibune urip ku bener sithik no. Bener akeh ora mungkin. Kowe ono. Jelas ya madhabku ya. Paham. Jadi ben ngerti. Jadi ya soal komentar Pak Nabi Musa tak umat pengiran yo ijazah ben wong cep ora komentar iki. Jawab pengiran ada saeun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu. Aku sing pengiran wae lara sadi. Nang pengiran kadang istilahno falam asafunan taqom nami. Fir'aun nyusano aku, ujug-ujug aku pengiran piye wae aku sing pengiran kok disaingi. Lho tersiksa lho Mas, misalnya ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Ora Gus Bah, aku ikhlaslah tersiksa. Wes aku ikhlaslah tersiksa. Kok iso mubalek kok dadi ahli? Terus sinaune opo? Kapan terus? Terus sorope piye, terus makune piye? Ora kok perkara hasud yo, Mas mengkonfirmasi. Kecuali tak rungono ping 3 jebule yo alim tenan, mungkin aku lagi ikrar. Jadi normal wong tersiksa. Kayak kowe dikonco zaman sekolah ora tau munggah muhafadzah amen mardud. Terus krungu kabar tanggon, "Woi, kok alim alam, aku yo tersiksa." Apa yang lurusna iku wedi hasud. Gak lurusna iku. Kuatir menyesatkan kan wae. Terus piye jajal yo? Mungkin menangi sekolah ora tau munggah. Terus krungu kabar, "Woi, kok ketok alim alam, masyaallah." Rono saingan, jebule rono saingan ini hutan iku rono. Kiai ning desa terbelakang. Liyane cek primbon dene sisa maca Arab. Di mangkelno iku sunane kuno. Wong seneng ya mangkel. Mergo tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Nah, kadang ngono iku yuk di nabi ya pancen iku kuno. Iku pangeran ge. Nabi Musa ku penggemar ya akeh. Lah ora mangkelo piye Mas? Mbok arani mangkelo iman. Jadi bareng ning ora-ora tihi kan do kelaparan. Jenenge ning padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking mung kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunno anzalna alaikul manna wa salwa. Dikai makanan cepat saji. Jadi manna wa salwa gamane jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna maknane bentuk, karena bentuk kok dipangan anak-anak. Pokoke jenis iku cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis iku bosen. Lanas firo ala to'ami wahid fat'ulana robbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mimpak liha waqisa iya pengiran nabi jabakas timun kerai omang kan lanas firo ala to'ami fat'ulana robbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu diterang no mimpak liha omangan itu kudonok sayure waqisa iya ono kerai ini wafum iya ono bahwa wafasoliha wadasiha wabasoliha mangkel gak misalnya dadi wong alim ngalamah terus tamumu mbakas niki niku ya waya krai sekedhap malih waya timun sekedhap mangkel gak ulama ojek bakas krai timun oh mangkel Nabi Musa diarani mangkel Nabi ngomong ngene iku mergo iman jenengan kekasih pangeran apa padha kekasih la opo pakanan kok sak jenis njaluk sing variasi. Yo perkorone yo iman mek Nabi Musa. Wong jenengan ku plake pangeran kok jaluk ra menisan koyo ngono. Mangkel kok gak. Tapi duwe iman apa? Kok wong diutungakno kiai dadi bupati, dimangkeli ku yakin nak dongane kiai mandi. Ora dimangkeli nak ra dadi dipeh. Jebule kok gak milih ndi. Nak cara roha sebetulnya sebarnya ngori karena iso ditarik balik mati. Nah ulama di sekat zaman Imam Ghazali gak kerja itu ngawong itu nak saling template mo. Nak misalnya pilkada yang nanti ini dadi, nak wong loro yang nanti ini. Mari, saling template ngono gantuk DP gue. Jadi kiai kau saya kiai kau rontok maklar mas. DP gak bisa ditarik kembali. Biasanya sing salam template kan mas. Jaluk dongo dadi bupati kan salam template pertama piro biasa. Sing ngalami ngono kan piro? Piro? 5 juta. 5 juta. Terus misalnya bareng wis dadi piro? Nek dadi sowane 10. 10. Lah terus ketika nyatane ra dadi ditarik gak? Ditarik, Dep. Mboten. Gak sing tau dukun-dukun niku. Ditarik, Dep. Mboten. Andri ku ya ana sing maklaran ngono bae. Oh ngakeh wae. Oh ngakeh. Lah yo mbok gethingi ku kan tetep duwe keyakinan nek kiai dongane. Dari sisi itu kan bagus. Nyatane ora moro Gunung Kawi kan ya lumayan dari sisi. Ora moro Gunung Joko Samudra, ora lawu, ora kan ya. Tapi mbok imani mangkel lo. Mergo mentaklek hormati kiai ya mbek. Nasib edine ya mau nak dadi yo. Wah berarti kayak mulai bebat tenan sebut bro eh mana kalian rada di ah bro tak sebut mangkal tapi dari mulai dinya rak Allah DP kan nah aku mau maksudnya kalau tamu-tamu rai-rai ini semua tapi kan aku lama uripku aman maksudnya rantau rezeki ngono aman bedanya ulama be ora kan iku. Nggih latihan gak ngobek ya takobal wong. Ulama iku beter. Ulama iku masih urip dhuwur gunung, mas iku pangeran tetep jatah rezekine keramat. Iku beter, pangeran perlakuan ulama iku beter. Aku kok luwes sinis dibangi kita tuh dicukupi pangeran. Wong nek terima ngene. Ada kiai kok kowe sinis takobal wong minang. Ayo badhe mati padhe gelem mumuh metu tamu kecuali waktu salat. Wah wis tamu ya wandri padahal metu ini pendak lewat tapi ora salat. Yo ora ono sing tersinggung. Tapi mung kiai wis ramah wis ngrasuan akeh ya akeh. Dol seru amah ana tamu matur nuwun rawuhe matur nuwun. Tetep ae ra kramet wis ra bakat. Tapi kok badhe mati padhe gelem tuamu. Gak ono sing wani sowan. Dadi salaman ya pendak. Pendak sama. Ayo ketemu ambek liwat. Ya, tapi saya mau antri, saya mau keramat. Ya, ini niru itu serah kelas. Teman dengan ini ngoyo. Kita jajal ngono ya, tak obal apa. Iya, ada ngobjek ya, mafia. Ya, pelari kue toha, munik barang sejenis. Ngobjek kue apa? Dalil ya, pangeran rezekine jem. Jem. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berhak disepuro, meskipun salah ya berhak disepuro. Semua ati gedhe, kula berani ora. Ati gedhe, wong macam-macam. Ngene kok nek dibatesi pangeran ya tersinggung. Mergo rahmate kok di. Ngene iki dukun yo ora kabeh ora ben ngono, ora rame-rame. Lha wae pilkades niku kiye, wah kan Mas rezeki iki. Ya aku tak sih rapatin tuh mas, masalahnya kan gak tapi nak kaya mudik-mudik bu agak nih ya, wabik ada wah agak panen ya panen terus saya kira langsung mau medit mas isin mas, salam tablet 100-100 yang gue nih, kiai dugun isin gak usah menurut saya gak usah orang bayu, saya kira gak orang medit ayo gak usah ajarin bahamun nih, udah bahamun disini wong dhisik iku wis saking medhite ora roh dhuwit pancen. Mbahmu tau cerita, sing semaan iku bapakmu, sing ngaji aku. MC-ne Mas Taifur, Pak Di Taifur Lasem. Ku salam templek wong telu Mas dikumpul lho nyewa mobil ora cukup. Iku wis saking medhite wong, wis saking dhuwit iku aji. Dadi salam templek bapak kan sing semaan bapak, sing itu hasanah. Bangun, sing MC Pak D teh. Dulu iku dikumpul lho, Mas. Iku nggo nyewa mobil. Saiki ora, Mas. Toha pidato, jatah wong sitok nggo nyewa mobil susuk-susuk. Lah mobilnya diselehno kaji gratis. Ngajak mukibin, Bro. Salam tempel isek ko panitia, isek ko non panitia. Wes wah luar biasa. Udah sih udah sekitar lu salam tablet di tete nusito. Bicara cukup. Lu sih cerita aku bang. Tapi bang udah bang soalan aja tuan. Gue saking berdite, gue saking raro. Duit. Maksudnya itu dunia itu Masya Allah, kiai baik dukun, baik ngobjek politik, wah rezeki ini Masya Allah melimpahnya wadah lah pilkades, pilkada, DPR, wah kan terus luar biasa buka pabrik ya kiai, buka pom ya kiai, semua sekolah lulusan ya kiai, wah itu nak ngobjek tapi aja ulama aja, sengonohnya aja ulama aja, saya ulama bensina weh ben ma Allah wa billah sing ngene-ngene iki wis ben go rame-rame apa go rame-rame apa dunya coba lame ojo lek man sakit sakit ilmu apa mergo ulama sing dititahno pangeran balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm Quran iku maknane ya jelas tapi ndak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknanya Quran banget jelas sih di hatinya para ulama. Kayak mau tak terang nomor. Aku tak titeni mas. Angger sifatnya Allah. Mesti Allah gawe redaksi tanpa taklek, tanpa hubungannya bek menu. Saya cek kayak ayat kursi lah paling masyhur. Kita contohnya ayat liyo ya paham. Sing terkenal ya ayat kursi. Ikan gak ono kamu, dia, mereka gak ada. Langsung Allahu la ilaha illallah. Cek aman tum, cek ora aman tum, cek gak percaya ora percaya. Pokoknya hakikatnya ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper. Misalnya wa asyruhunna bil ma'ruf, kena dibojo kancane sing apik. Tapi siap-siap kecewa lho fa in karihtumuhunna fa. Dadi pangeran wis ngerti, wis nemen pirsane. Wong bojo kok mbok sayang, ora kok terseles selesai. Tetep kowe kudu siap. Siap-siap. Siap kecewa. Radi kurang pegatan, pas akad wis dhewe ngono atolaku marrotan fa imsakum bil ma'ruf. Dadi radi nak ngakatno iku wis cangkem elek aslin. Lah ngiji akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus nak ora tepak ya pegatan. Uzawi juga ala ma amaraka wabi min imsakin bi ma'ruf au tasrih. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mok loro nak tepak ya terus nak ora tepak ya pegatan. Lho ngene kowe yang menika bil tu. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Mulane Mbah Mun ora kersa nambahi au tasrihim pisan. Lan jawab Mbah Mun urung-urung kok wis bakas. Pegata. Mulane anggere Mbah Mun ngakatno kan uzawi juga alama amara kawam imsakim bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ana au tasrihim pisan. Mergo urung-urung kok bakas. Tapi pangeran anggere bakas sosial lu mesti ngono, ngepek. Ya pancen wong iku ora mesti ngepek. Eh jajal contoh ayat sosial ya. Misalnya kama akhroja karobu kami baiti kabil hak wa inna fariqa minal mu'minina laka irihun. Sohabat itu ya gaya nih mat nurut baik kue. Aslinya ya rodok geremeng. Tapi geremengnya sohabat itu apik mas. Lalu orang geremeng ya. Waya ya lagi seneng kumpul anak bojo. Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Wong gak imbang. Wah akhirnya dah usul ya Rasulullah ini perang apa setor nyawa. Mereka orang imbang. Mbok Nabi jawab niki perang apa setara nyawa ning dinggon perang 50-50 mungkin mboten nimbang jenengan terusno perang apa setara nyawa terus Nabi nak cara kowe ora masuk akal isla akhrujanna wala waqtin kok aku tak perang dhewe ora iso Nabi kula ora rido nak jenengan perang dhewean tetep kula melok dadi akhirnya melok ambek gremeng iku hebate sahabat dadi pas gremeng wae tetep loyal pas gremeng wae loyal mulane ashabu rasulillah mulane ora ana kurun apik kaya kurune gremeng wae loyal pomene nek pas gak gremeng wa inna fariqam minal mu'minina sedawe pangeran yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyan ya bantah ben Nabi tapi bantah seneng Nabi ini perang napa setornya wae perang jong ya tapi mboten imbang jenenge ora perang setornya wae. Jadi Nabi aku ora setuju, aku tak berangkat dhewe wong sing dikongkon pangeran iku aku. Akhir yo ora iso Nabi, aku ora rido lah jenengan perang dhewe. Melok. Tapi ambek gremeng. Akhir takoki kancane apa-apa, ben mati. Tadi pas berangkat itu tak lapi moro dia ape mati. iku pangeran. Dadi lan rangno yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka annama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Dadi takoki apa ning ndi? Pe mati lho. Yusaquna ilal maut. Iya dadi. Dadi sahabat yo lucu. Aku seneng lan aku sopan aku sahabat. Makanya dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sahabat. Cuma nak dekne darani kita goblok kita wales, tapi sesuai pas ngene. Jadi kita ora cocok ya pas sing ora cocok, pas cocok ya cocok. Wong ora usah fanati. Cuma nek darani goblok ya males ben lega, tapi ora usah lebokno ati apa. Mulane nek tohat nyek muni wajib males. Tapi pas ngene apa? Pas. Ojo nak luwe ora oleh kudu sayyatum misluha. Misluha itu persis apa? Pas. Jadi pangeran, angger pangeran cerita sosial mungkin aku bek sahabat. Kula nu nganti gadah jari Dadul Ansor. Mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar aku tak figura. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Lan aku barokah wis pantes. Ora ono hormat sahabat canom lho kaya. Kowe hormat itu paling mbok go wasilah ben. Ayo markai. Kula mboten saking hormat, kula nu duwe Asma'u Ahli Badrin. Lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Jeneng sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, sing jeneng kowe ora mrak malah Abu Bakar Umar sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh kowe. Absah bin sapa sing abdi, wis pokoke sing aneh-aneh. Tak pikir sange. Mergo aku seneng perkara cerita iku. Wong ora seneng pas gremeng lho ya iku sah. Quran oleh nyeritane yo fair, wa inna fariqam minal mu'minina la fair. Wis inna ji ono Allah. Inna sak temene lah. Aku ya rahmat sahabat temen sing gremeng ya akeh dari pikiran dawe pikiran sing gremeng ya akeh. Dadi kiai digremengi ya Kanjeng Nabi wis nabi ya do derene ya mbek gremeng. Iki barang pestor nyowo le cah. Bareng ditakoki ya mangkel, apa ning dile? Apa mati. Iku jere kaan nama yusakuna ilal moti wahum yang turun. Tak koi, lape mati neng di, ku logon ku mati. Yang turun ku ningali. Tadi tak, lape mati neng kono lo neng Badar. Tadi tak, lape neng dia lape mati neng di kono lo neng Badar. Lah kok ora perang guys? Perang itu pedang sitok, itu giliran beung 10. Bisa berbagai. Jadi nak pas apa tiba cok musuh, dia tidak gawe pedang. Saya lagi lepas pedang. Wah seorang kebayang. Terus gak masuk akal, perang paling gak masuk akal. Perang gede. Pedang ku gentenan, mas. Nah kendaraan gentenan cek lumayan. Sementing pas tarung wis gawa pedang. Pedangnya iku gentenan. Kok mau balik mi gentenane ra kebayang. Tapi pangeran oleh cerita yo fair. Justru iku dadi hebate sahabat. Fi halika rohatihim wa suktihim perang. Mane Nabi nang ngendikan ora ana wong apik kok sahabat. Mergo taat aku fi man satina wa makrohina. Pas waktu nasat yo taat, pas waktu sing ora nyenengno taat. Mane pangeran amu nguji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafam wasiqola. Pas seneng yo semangat, pas ora seneng yo semangat. Bareng takok, "Lah kenapa kita tetep perang padahal gak masuk akal? Lho kita ora rido Nabi nak jenengan perang dhewean, ra iso." Ya tapi sing kongkon pangeran parangi wae aku nak kira aja ora usah melok. Mboten kula mboten rido njenengan mangkat dhewean. Melok. Meskipun gak masuk akad. Ya terus disifati Allah ning surat Tobah, maka nali ahli Madinati wa man hawlahum minal arab ayyatakhallafu ar-rasulillah wala yarghubu bi anfusihim an nafsi. Mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah jenis walaya gobu bi anfusiman. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang alasane tok. Lah kowe kok melok perang ora masuk akal. Kula mboten rido nak jenengan pangkat dhewe. Padha-padha mati aduk kula dibanding. Piye gak kodang to. Tapi gremenge ya jalan. Kok kowe iki ngaji ra bamas ini ya gremeng, tapi ya ngaji. Juga lewung jejodonan, masih betina tukaran tapi anaknya tetap akeh. Tadi cerewete yo seun, kumpul yo seun, akor. Sampai ono jam ni, jam cerewet jam biru, setengah biru. Jam biru, jam biru. Cerewete jam biru. Lah aku kiai orang alami ono ni. Lah kiai yo apa cerewet tu biye? Misalnya neng gudang berasa akeh gula, kena kiai orang alami lah. Sing alami yo latihan kiai latihan. Jam piro meneh cerat? Bar subuh mesti setengah 7. Biar sing umum. Enjing. Mulai rukun jam piro? Bar nah mulai rukun jam piro? Bar isya apa asar? Ya, tukaran selawase kok anake. Mergo wis profesional, ana jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misale ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyep. Jadi fair. Apa? Lah soal kowe digoblok-goblok nomor go ziarah ya males ya sak kadare, ben lega, ben ra dadi udan ngono Mas. Tapi yo mok babi kutho, liyane ikramu sahabah kita sama dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar dan fair apa? Sama anak Medina gitu. Jenenge sahabat mah kabeh. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar sing dekat Babus. Salam iki Mansur. Umar kan papan atas kabeh. Sesuai keyakinan ahli sunnah bahwa apa? Wafatluhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang gremeng lah. Cina di gremeng no, yo gremeng. Di goblok no, yo males. Ya, tapi nak faman apa? Saya nak penyepuro jadi ya. Tapi biasanya mari udin. Kayak muni gue sok tuh. Tuh haram males kan mari mangkel, mari dendam. Ya satu males, tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai. Jadi gremeng boleh. Jadi misalnya ngaji ini gremeng boleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi tapi sahabat ini. Tadi pangeran nak ngendikan mulan waraonok. Quran kitab suci koyo Quran. Wong-wong ku kliru memahami Quran. Dianggap Quran mau ngendikan etika, Quran tuh enggak. Yang ngendikan ora sekedar etika, tapi kebenaran. Sahabat gremeng ya diceritakno gremeng. Ya. Kayak wong jejodohan iku ya asyur nek iso ngajani sing apik yo, tapi fa ingkari tumun. Akeh nek gremeng ra cocok, sanggep ae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik. Terus wong lanang kabeh ben wae poligami, ya pengen disebut wa in aratum sidalah zaujin. Aku ro nek lakonanmu ya kepengin. Istibdal ke rahmanane. Apa itu? Dadi pengenane wis ngendikan yo fair ae, apa? Fair. Terus ana wong roh wong ayu eling apa pengenane di ali mawa anakum satas guru. Nah wong kabeh mesti apal jumlah rodo sing ayu. Dadi awan ani but alima pirsa sapa Allah Allah anakum satas guru. Nah aku wis pirsa ke mas sok suci kowe eling jumlah wong ayu kowe. Kadek sok suci mau brewokan tok khusuk ah tetep bekas bekas gayane khusuk astagfirullah pas delok gayane tok tapi alim apa annakum sataskurun apa pirsa kowe ora ngarep salah apa meneh to sering pidato terus ning ngarepe panitia eling ta kali ya eling eling banget ora terima eling. Dia pengiran oleh gajlok manusia aku sentaknya. Tapi ayat ngono iku sing paham kan ulama. Kiai-kiai serawati paham. Maksudnya mau mau paham ya beber apa paham. Mergo kiai iku menjaga etika. Nah ulama kan enggak jaga kebenaran, bedane kiai be ulama. Ulama iku menjaga kebenaran, nah kiai iku etika, sopan-sopan. Nek takoki ilmu ya takobal wa minam. Ulama kan enggak urusan dene, pokoke iki ilmu, cocok ra cocok. Ilmu. Wes gak masalah apa? Cerita sahabat gremeng ewani nak ulama. Kiai ra wani mosok sahabat tau gremeng mbek Nabi kan koyo F lho, mosok sahabat tau gremeng mbek kan koyo F. Nah aku ya biasa. Sahabat jare sapa orang gremeng? Ayate jelas wa inna farikum minal mu'minina la yujadilu na kafir ha yujadilu bantah. Bantah yang ya Rasul ini perang poster nyawa jawab. Perang jong jare Nabi. Lho tapi ini mboten imbang, ini jenenge ora perang tapi setor nyawa. Ya wis kena ra melok aku tak berangkat dhewe. Anu sing dikongkon apa ya? Ora iso Nabi, kula ora rido nek jenengan mati. Iku jenenge makan ali ahli Madinati wa man haulahum minal arab ay yatakhallafu ar rasulillah wala yarghabu bi anfusihim. Kula boten rido jenengan tersentuh oleh senjata lawan. Kita yang tersentuh. Itu jenenge tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri, mengalahkan mempertimbangkan diri Rasulullah. Yang mereka tetap perang mau demi jagani Rasulullah. Mulane sakwise urutan Abu Bakar Umar Asali sahabat malah Abdul bi Ashabu Badrin. Jadi yang ikut perang Badar itu tidak akan terkalahkan oleh sahabat yang ikut perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud itu cek masuk akal, cek babak. Khandaq itu cek masuk akal. Perang paling enggak masuk akal perang Badar. Mulane bersisi siapa paling afdal itu? Ahlu Badrin. Mulane jadi kota wasul. ambek Wali Mansur putrane Mbah Sidik iku. Alu tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri. Dadi sing kok tawassul iku ahli badan kok perang paling aneh. Ora ahli Khandaq, ora ahli Uhud tapi ahli badan. Tapi tetap berangkat. Ya ambek gremeng. Iku sahabat. Gremenge ya jalan tapi loyalitase. Ya kok kuwi lho gremeng mbek bojo tapi anake ya tetep akeh. Lha iku wis niru sahabat. Kaya muni mbek Toha ya bendina nyek-nyekan tapi ya rukun wis. Iku wis makome wis. Tapi aku seneng nak Toha ono sing khasut, ben gak aku mau luhur. Mung khasut itu gaweane pangeran ya. Tapi rasa mbok wacan wa min syarri hasidin. Iku hasut-hasut lintas agama atau lintas fasik soleh nak sak kanca iku ora hasut biasa wae apa biasa wae baru duwe akeh to muga mulut dari muni po hasut kok detail berarti wae apa lah jumlah payonanmu dikne wae apa hasut kok detail yo saya ingin dukun ini. Ya dadi eling-eling dadi Allah iku ora ana kitab suci kaya Quran. Dadi barang manusiawi iku dibakas. Kaya wong lanang ro wong ayu bariku eling meskipun mubalek lah ya dibakas bae Quran. Alim wa annakum satazkuruna guna. Jajal toh bar pengajian eling Bapak MC ne. Eling. Salah diterusno. Tapi ora habis biasa banget. Alima wis pirsa sapa Allah anakum cek meneh cek ana anane Mas anakum sak temene wis sak temene temen iku satas kuru bakal eling sira kabeh huna ing sing mbok delok wis abriwo entekno wis akeh kiai lah entekno eling gak eling ada gue menit lali ke sekolah dulu gue mau istighfar bariku wudhu yus solem sepi apa tapi ratu hadok kabe gaya dia gak jatuh kabe apa tuh hadok nah babi gue mau ini jadi gue hebat di Quran. Jadi nangendikan ilmu gue fair. Wong perang kok muni. Aku semua nang perang dari no kaji nabi gue munafik. Orang nang perang kok senang. Ya tetap pangeran ngendikan kutipa alimul kita ya wahwa. Kurulah aku pangeran itu tak wajib nang perang gue rasa senang. Allah perso gue rasa senang. Tapi justru gue hebat di sahabat. Rasa senang lah demi dari no Rasulullah tetap berangkat. Justru gue kelebihan. Lah nak senang berangkat dengan agak tunggal nih. Dalam keadaan tidak senang. Berangkat. Kau hormat kiai dalam keadaan gak iso memahami tetap hormat. Lalu keluar. Aslinya muni pra iso memahami. Wong agomo kok digo mergawe ora iso memahami. Tapi tetap hur. Mati ku luar biasa. Mbok pancen kesalahan yo ora ros pokoke. Jadi pangeran nak ngendikan fair itu bedane Quran. Jadi Quran itu kitab suci sing paling fair. Kutiba alaikumul qital ya wa huwa. Kurulakum rakok terus. Wah, sahabat tuh nak wis perang seneng piye-piye.